dengan manian molo tungi ko sira. Kunang pola begita mardo ngado ngakasian. Hola nama ban naci tiro hai. Hari enang morong ini saya busi saunro. Sisa roh hati.